katanya satu orang. Ya termasuk itu yang dulu sering tampil. Ya, cerita dia. Ya cerita-cerita anu-anu. Ah, Pak dokter saya ini sakit katanya. Sakit ya. Apa sakitnya Pak? Ya itu saya kalau ngelihat uang mata saya hijau katanya. Kalau ngelihat uang matanya hijau. Ya podo gitu kan. Barakallahu fikum. Ha, ini sama menimpa semua orang illa man rahima rabbuh, kecuali yang akan diselamatkan oleh Allah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kebetulan berani menyuarakan syariat Islam, wah enggak benar. Perjudian itu haram. Allah berkata di dalam surat Al-Baqarah, "Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir." Masyaallah di DPR begitu. Nah. Ya. Baca ayat hadis ini. Oh ya, kami hargai pendapat dan suara Bapak, ya. Bagaimana yang lainnya? Wah, kalau perjudian ini dibubarkan berbahaya. Berapa tenaga kerja yang harus dihentikan. Efek negatif yang akan muncul itu begini. Gimana yang lainnya? Iya. Itu? Iya. Nah, yang itu abstain. Nah, yang itu? Iya, betul Pak. Berarti dihitung. Suara terbanyak menyatakan perjudian dilokalisasi. Maaf Pak Islam. Nah. Ya. Kebetulan suara Bapak kali ini kalah. La ilaha illallah. Ayat Al-Quran. Wahyu Allah. Ya. Dibikin tertawaan. Masih ditawar-tawar. Masih didiskusikan. Na'udzubillah. Nah, besok bicara lain lagi. Pabrik rokok. Nah, gimana ini? Mau ditutup apa enggak? Wah, kalau ditutup gimana nanti? Nah, ini bertentangan dengan demokrasi. Toh ini berkaitan dengan hak banyak orang. Ribuan bahkan ratusan ribu tenaga. Mau kita kemanakan? Negeri kita sedang ditimpa kemiskinan. Yang Islam menyatakan rokok itu berbahaya. Nah, Allah Subhanahu wa taala lagi ayat menyatakan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, janganlah kalian menjerumuskan atau melemparkan diri kalian dalam kehancuran. Merokok itu yang mengandung nikotin akan menimbulkan banyak di jalan-jalan. Nah, pengumumannya menimbulkan apa saja. Nah. Ya. Sudah berbagai macam ra'yu dan ide ditampung, akhirnya kalah lagi. Ya. Dangdutan gimana hukumnya dangdutan? Wanita nyanyi ini. Wang Islam yang kebetulan belum ijo matanya itu tadi. Belum ijo masih. Nah. Ya. Gak boleh itu haram gini. Aurat wanita. Bahas lagi kalah lagi. Ya Allah Islam kalahan. Lah ini saya katakan kalau masih berani menyuarakan Islam dan Al-Quran serta Rasulullah SAW jadi bahan tertawaan di majelis-majelis seperti itu. Dan ini majelis diciptakan oleh Yahudi. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Lah problemnya sekarang ini sudah berubah suasananya. Dia sudah rupanya tidak tahan lagi dengan berbagai gemerlap dunia yang seperti ini, yang sangat gemerlap ini. Enggak tahan sudah. Nah. Sampai-sampai yang katanya mau memperjuangkan Islam, salah satu partai yang katanya atas nama Islam di salah satu daerah yang kebetulan di sana banyak orang-orang kafirnya, bukan non-muslim ya. Banyak orang-orang apa? Kafir. Ya. Jangan digiring kita pakai non-muslim atau ini. Pakai bahasa Al-Quran. Apa bahasanya? Kafir. Atau musyrik. Ini bahasanya Allah dan bahasanya Rasul. Ya. Di suatu daerah atau pulau yang kebetulan banyak orang musyrik dan kafirnya di situ. yang dicalonkan sebagai apa pemimpin atau calegnya, ya, calon legislatif itu dari kalangan kafir. Kami adalah partai yang luas, yang fleksibel. Di setiap daerah disesuaikan dengan daerahnya. Loh, katanya Islam, Pak. Iya, ini demi kepentingan. Demi perjuangan. Ya, demi untuk berjuang. Nah, berjuang, beras, baju, dan uang. Nah, coba, sudah diseret kan? Ya. Kepada kedustaan, kepada sikap loyal terhadap orang-orang kafir. Nah, para hadirin yang saya muliakan, barakallahu fikum. Bahkan di beberapa daerah lagi berupaya untuk, ya karena itu tadi, dalam misi berjuang, itu ikut mendukung calon pemimpin wanita. Dan ada tawar-tawarannya itu. Kalau dikasih sekian, berapa Pak? Ya, 25 M lah. Waduh, berat Pak ya. Kalau berat nggak saya pilih. Partai saya nggak mendukung. Ya. Tawar-tawaran, subhanallah. Padahal hadis sudah jelas menyatakan, la yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah. Tidak akan pernah. Pakai lan, bukan la yuflihu. Tetapi lan yufliha. Tidak akan pernah berhasil suatu kaum, suatu umat, suatu masyarakat yang meletakkan atau mewakilkan, menyerahkan urusan kepemimpinannya kepada wanita. Ya ini kan hadis dulu. Dulu di zaman Rasulullah wanita belum sekolah. Kalau sekarang wanita sekolah, bahkan banyak yang ranking satu di sekolah-sekolah itu perempuan. Ya. Subhanallah. Jadi syariatnya Nabi Muhammad itu harus direvisi. Nggak cocok sama zaman ini. Nggak cocok. Harus direvisi ya. Dirubah lagi. Karena dulu masih bentuknya RUU masih. Masih rancangan undang-undang rupanya. Jadi belum disahkan masih. Na'udzubillah. Sekaligus cabut ayat Al-Quran, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian, wahai kaum mukminin, agama kalian yaitu Islam sudah sempurna. Cabut juga ayat ini sekalian. Nah, dalam edisi baru, Al-Quran edisi baru. Para hadirin yang saya muliakan, coba kita perhatikan. Diseret sedikit demi sedikit kepada kehancuran. Bahkan kemarin kurang lebih sebulan atau sebulan setengah yang lalu, salah seorang sekretaris jenderal, sekjen, salah satu partai yang katanya untuk memperjuangkan syariat Islam, ketika telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum, apa singkatannya? KPU, nomor kontestan. Itu kan ditentukan, nomor partai ini sekian, ini nomor sekian, ini nomor sekian. Nah, kebetulan partai Islam ini dalam tanda kutip mendapatkan angka ya, 8. Sang sekjen mengatakan, wah angka 8 ini adalah angka hoki. Tahu angka hoki? Bukan hoki, main hoki itu bukan ya. Nah, angka hoki di sini maksudnya adalah angka keberuntungan. Angka keberuntungan. Na'udzubillah. Kalau itu pengikut partai ini yang ada di desa, yang kerjanya tiap hari itu mencari kayu, gak ngerti apa-apa, tingkatan paling bawah, itu pun sudah gak dibenarkan mana pembinaan dan terbiah kepada umatnya. Lah ini tingkatan di pucuk tinggi sana. Nah, pucuk tinggi ini. Belum situ ya, belum. Pucuk tinggi sana. Nah. Menyatakan seperti ini. Berucap dengan ucapan takhayul. Khurafah. Yang mengandung kesyirikan. Na'udzubillah. Tidak seperti angka 9 kata dia. Kenapa? Kalau angka 8 itu gemuknya atas bawah. Tahu angka 8 ya. Yang atas gemuk, yang bawah juga gemuk. Maksudnya apa? Yang di atas itu sehat, dapat uang semua, matanya hijau semua, yang bawah juga gemuk, sehat. Nah, sejahtera. Penuh dengan keadilan. Ustaz kok nyerempet-nyerempet ya. Yang merasa diserempet minggir. Nah, jangan di tengah jalan. Soalnya ini sepur. Nah. Saya pernah kemarin pas masuk kota Solo, maaf yang ada orang Solo, mobil itu dicegat oleh pintu sepur kereta. Terus di situ ada ceramahnya. Di pintu sepur itu ada ceramah. Ya. Kepada pengendara, nah, perlu diketahui bahwa pintu kereta ini diletakkan bukan dalam rangka keselamatan Anda. Loh, saya pikir, kok enak? Pintu ini diletakkan dalam rangka supaya jalannya kereta itu lancar, kata. Astagfirullah. Mungkin maksudnya Anda semua jangan GR gitu loh dikasih ini. Masing-masing ngurus sendiri, kereta ini gak bisa dihentikan gitu loh maksudnya ya. Waktu itu saya bersama Ustaz Raifi, Ustaz Hamzah, Ustaz Yasir. Nah, Allahu Akbar. Nah, jadi sama, yang merasa diserempet, minggir. Nah, minggir cepat. Nah, naik ke trotoar. Barakallahu fikum. Lah ini kondisinya. Pimpinan. Sang pimpinan puncak, kalau tadi di situ, yang di situ. Menyatakan, ya ini sih sebenarnya sekadar untuk menyampaikan kepada masyarakat kita yang kebetulan masyarakat kita ini suka kepada yang seperti itu. Faham maksudnya? Ucapan tadi, angka 8 adalah angka keberhasilan atau angka hoki itu tadi. Ya. Itu sebenarnya dalam rangka untuk menyesuaikan dengan rakyat kita yang suka kepada seperti itu. Suka kepada klinik-klinik katanya. Loh, jadi menyesuaikan dengan kemampuan masyarakat, bukan masyarakat dibina untuk menuruti kemauan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ini belum punya negara sudah seperti ini. Para hadirin yang saya muliakan, parah dan sungguh parah keadaan seperti ini. Sehingga saya katakan sistem politik demokrasi ini bertentangan 180 derajat dengan agama yang Allah turunkan, yaitu Islam. Yang diutus untuknya seorang nabi yang mulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan ini ada sebuah masalah penting. Nah, bagaimana Ustaz kalau ada pemilihan umum atau pilkada dan yang semaknanya, apakah kita ikut? Nah, saya sampaikan ini sebagai amanah. Nah, sebagai amanah diniyah, tanggung jawab saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh kaum muslimin. Saya menyatakan haram bagi kaum muslimin ikut campur dalam urusan itu. Saya katakan lagi, haram hukumnya bagi kaum muslimin punya andil sedikit maupun banyak dalam urusan seperti itu. Nah. Memilih itu di samping kita sudah ikut dalam sistem yang tadi saya katakan secara global, secara singkat bertentangan dengan Islam 180 derajat ya. Dan juga bahwa memilih itu baik nomor kontes 7, 8, 9 maupun 10 itu semua adalah tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira bahwa itu berjalan begitu saja selesai urusannya, tidak. Berlanjut sampai hari kiamat, itu dicatat itu. Sampai hari kiamat. Lah kalau ternyata yang kamu pilih itu adalah seorang pencuri, maaf saja, biaya untuk berkampanye, dan ini salah satunya bertentangannya sistem demokrasi dengan Islam. Dalam agama demokrasi disunnahkan oleh agama mereka untuk saling berebut kedudukan. Untuk saling berebut kedudukan. Sementara agama kita, Islam, sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencela perbuatan seperti ini. Ketika ada dua orang sahabat

semuanya harus dipertanggungjawabkan secara ilmiah berdasarkan bimbingan ilmu Al-Quran, wahyu Allah dan wahyu Allah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan dari kita dan anak keturunan kita semuanya segala bentuk kekufuran, kesyirikan, penyimpangan terhadap agama ini. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.